Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله. إن شاء الله malam ini melanjutkan pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari. Sebelumnya telah kita bacakan hadis yang ke-39 berkaitan dengan bab ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ya, man hafidh al-hadis? Siapa yang hafal hadis? Fadhal. Ada yang hafal hadis? Allah. Ahsanta. Ya. Yang lainnya? Ada yang hafal? Mana yang hafal? Aduh, satu lagi. Dada? Hafidta? Al-Hasan. Fadhal. Hizra. Asadidu. Bilgadwati. Ahsanta. Barakallahu fikum. Tapi kita lanjutkan. Masuk pada bab yang ke-30. Bab salati min al-iman. Bab salat termasuk dari iman. Kalau kita perhatikan pada bab yang sebelumnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menyebutkan suatu amalan, kemudian beliau menyebutkan minal iman. Amalan tersebut termasuk di antara iman. Begitu juga dalam bab yang kita bahas ini. As-salatu minal iman. Salat termasuk di antara keimanan. Sekali lagi, beliau hendak menjelaskan bahwasannya amalan-amalan, baik itu puasa, baik itu jihad, ataukah itu sholat, merupakan bagian dari keimanan. Nah, dalam rangka membantah pemikiran orang-orang murjiah yang mereka berpemahaman bahwasannya amalan tidak termasuk ke dalam keimanan. Menurut mereka, iman itu cukup dalam hati saja. Atau sekedar diucapkan dan keyakinan dalam hati saja. Amalan tidak masuk ke dalam keimanan. Yang penting hatinya, menurut mereka. Nah, jelas ini akidah yang batil. Mereka berpemahaman bahwasannya ketaatan itu tidak menambah keimanan. Begitu juga kemaksiatan tidak mengurangi keimanan. Dikarenakan sekali lagi, menurut mereka itu amalan tidak masuk ke dalam keimanan. Sehingga dibantah oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan bab-bab yang beliau bawakan ini dalam Kitabul Iman, yang menyebutkan bahwasanya amalan-amalan termasuk di antara keimanan. Beliau menyebutkan dalil-dalilnya. Ya, dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bahwasanya amalan masuk ke dalam keimanan. Nah, babu as-salati minal iman. Bab, salat termasuk bagian dari keimanan. Wa qulullahi ta'ala, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Yakni salatakum indal bait. Yang dimaksud adalah salat kalian indal bait. Ya, menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, akan kita jelaskan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Amr ibn Khalid. Menceritakan kepada kami Amr ibn Khalid. Beliau adalah Abu Hassan Al-Harwani. Nah. Ya. Beliau singgah di negeri Mesir. Dan beliau adalah orang yang siqah. Nah. Qala haddatsana Zuhair. Beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Zuhair. Zuhair wa ibn Muawiyah. Zuhair bin Muawiyah. Abu Khaisama al-Ju'fi al-Kufi. Nah. Ya. Amr bin Khalid. Beliau mendengarkan hadis dari Zuhair ibn Muawiyah. Nah. Qala haddatsana Abu Ishaq. Beliau mengatakan, menceritakan kepada kami Abu Ishaq. Abu Ishaq As-Sabi'i. Ya. Abu Ishaq As-Sabi'i ini beliau mengalami mukhtalat, mukhtalif al-hadis. Ya, bercampurnya hadis di masa tuanya. Ya, kadang-kadang tertukar antara hadis ini dengan hadis yang itu di masa tuanya. Nah, dan orang yang mukhtalit dalam rawi hadis masuk ke dalam kategori rawi-rawi yang dhaif. Ya. Akan tapi, nah, dimungkinkan Zuhair mendengar dari Abu Ishaq ini sebelum mukhtalitnya, sebelum bercampur hafalannya. Nah, ya, dikarenakan ada juga yang menguatkannya, ya, yaitu riwayat Israil bin Yunus. Nah, meriwayatkan dari Abu Ishaq, ya, sehingga, nah, dimungkinkan riwayat ini sebelum hafalannya tercampur. Nah. Anil Bara. Dari sahabat Bara. Bara ibn Azib. Radiyallahu anhumah. Al-Ansari. Beliau sahabiyun. Ayahnya pun sahabi. Bara ibn Azib. Baranya sahabat, begitu pun ayahnya Azib Al-Ansari, seorang sahabat. Nah. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadiba al-Madinah nazala ala ajdadihi min al-Ansar. Sesungguhnya Nabi SAW Ketika awal tiba di Madinah, beliau singgah pada kakek-kakeknya dari kalangan Ansor. Nah, sebagian cetakan ada yang menyebutkan awqala akhwalihi minal Ansor. Ya. Atau dari paman-pamannya dari kalangan Ansor. Ya. Beliau singgah di sana terlebih dahulu. Nah, ya, ketika beliau tiba di Madinah. Nah, sebagian menyebutkan beliau singgah di Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, beberapa waktu. Wa annahu shalla qibla Baitul Maqdis 16 shahran aw 17 shahran. Dan juga Nabi SAW ketika awal tiba di Madinah, sholat menghadap Baitul Maqdis. Ya. Selama 16 bulan atau 17 bulan. Di mana Baitul Maqdis? Di Palestine. Ya. Ini ketika awal-awal Nabi tiba di Madinah. Nah. Beliau diperintahkan untuk sholat menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan. Ya. Setahun lebih. Wa kana yu'jibuhu an takuna kiblatuhu kibal al-bait. Dan Nabi SAW ingin kiblatnya itu menghadap ke arah Baitullah. Nah. Wa annahu shalla awwala salatin shalaha salatal 'ashr. Ada yang terputus enggak ini? Sebagian cetak ada yang terputus. Wa kana yu'jibu an takuna kiblatuhu kibal al-bait. Nabi SAW ingin kiblatnya itu menghadap ke Baitullah. Wa annahu shalla awwala salatin shallaha salat al-'ashr. Dan sesungguhnya beliau, ya, awal salat menghadap ke Baitullah yaitu salat al-asr. Nah, sebelumnya Nabi SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis kurang lebih 16 atau 17 bulan ketika beliau berada di Madinah. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau untuk menghadap ke arah Baitullah. Nah, dan ini yang diharapkan oleh Nabi SAW. Yeah. Dan awal solat menghadap ke Baitullah ketika itu solat asar. وَصَلَّ مَعَهُ قَوْمٌ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ صَلَّ مَعَهُ. Dan beberapa orang solat bersama Nabi SAW. Kemudian ada seorang yang sholat bersama Nabi SAW, dia keluar. Setelah selesai sholat, dia keluar. فَمَرْوَ عَلَىٰ أَهْلِ مَسْجِدٍ وَهُمْ رَاكِعُونَ. Dan dia melewati kepada orang-orang yang sedang berada di masjid. Dalam keadaan sedang ruku ketika itu. Ya. Yeah. Sebagian mengatakan masjid ini masjid Bani Salamah. Bani Salimah. Sebagian lagi mengatakan masjid ini masjid Kubah. Nah. Ya, ini kadang-kadang yang disebut dengan masjid apa? Kiblatain. Dua kiblat. Ya. Dikatakan ketika itu mereka sedang ruku menghadap ke Baitul Maqdis. Di awal sholatnya. Ya. Wa qala ashadu billahi laqad salaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kibla Makkah. orang yang lewat tadi mengatakan, aku bersaksi dengan nama Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Makkah, ke arah kiblat. Nah, padaru kama hum kibal al-bait, maka mereka pun berputar. Nah, berputar menghadap ke arah Baitullah. Wa kanat al-yahudu qad a'jabahum id kana yusalli kibal al-bait al-maqdis. Di mana orang-orang Yahudi, mereka senang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, wa ahlul kitab, begitu pun ahlul kitab Yahudi Nasrani. Nah, sebelumnya mereka senang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitul Maqdis. Falamma walla wajhahu kibal al-bait ankaru dzalika. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke arah Baitullah, mereka orang-orang Yahudi, Nasrani, Ahlul Kitab mengingkari hal itu. Sebelumnya mereka senang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ke Baitul Maqdis, setelah itu mereka tidak senang tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menghadap ke Baitullah. Faqala Zuhair, berkata Zuhair, haddatsana Abu Ishaq anil Bara fi hadisihi hada annahu mata ala al-qiblah qabla an tuhawwala rijalun wa qutilu falam nadri ma naqulu fihim fa anzala Allahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Nah, berkata Zuhair, menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Barah dalam hadisnya ini. Nah, bahwasanya beliau meninggal pada kiblat sebelum dirubah. Dan juga ada orang yang terbunuh sebelum kiblat tersebut dirubah. Falam nadri ma naqulu fihim, dan kami tidak mengetahui apa yang kami ucapkan pada mereka. Pada orang-orang yang dia meninggal dunia atau terbunuh sebelum dirubah arah kiblatnya. Bagaimana salat mereka? Apakah diterima ataukah tidak? Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah pun menurunkan ayatnya, wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Ditafsirkan keimanan di sini adalah salat mereka. Ketika mereka menghadap ke arah selain kiblat, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka. Dikarenakan ketika itu belum dirubah arah kiblatnya. Dari hadis yang kita bacakan ini disebutkan oleh Bara Ibn Azib radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Selama 16 atau 17 bulan. Muncul pertanyaan, kenapa Nabi SAW sholat ke Baitul Maqdis? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan? Jawabannya iya. Rasulullah salat ke Baitul Maqdis dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dikarenakan kalau seandainya Allah tidak ridha, niscaya Allah akan mengingkarinya. Sehingga beliau menghadap ke Baitul Maqdis dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuannya untuk mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan siapa yang berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rasul wa man yanqadibu 'ala 'aqibih. Ya. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat, ya, yang dahulu engkau menghadap ke arahnya, melainkan supaya kami ketahui siapa orang yang mengikuti Rasul dan siapa orang yang berbalik ke belakang, berpaling dari Rasul. Nah, ini diantara hikmahnya. Wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladziina hadallahu. Ya, walaupun perpindahan arah kiblat itu sangat berat, ya, kecuali bagi orang-orang yang diberikan hidayah. Nah, sangat berat, ya, dikarenakan kita sebutkan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Nah, sebelumnya mereka menghadap ke arah Ka'bah. Nah, kemudian Allah perintahkan untuk menghadap ke arah Baitul Maqdis. Yeah. Sebagian orang merasa keberatan. Tapi, bagi orang yang Allah berikan hidayah, menerima dengan lapang dada. Nah, wa in kanat lakabiratan, walaupun ini berat, illa alladziina hadallahu, kecuali orang yang Allah berikan hidayah kepadanya. Nah, ya, wa inna Allah yudhi'u imanakum, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan keimanan mereka, tidak akan menyia-nyiakan salatnya mereka ketika menghadap ke arah selain Ka'bah. Nah, ketika menghadap ke arah Baitul Maqdis, Allah tidak akan menyia-nyiakan salat mereka, tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sekali ini terjadi selama 16 bulan atau 17 bulan. Wa kana yujibu an takuna kiblatuhu kiblal bait. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin arah kiblatnya itu ke arah Baitullah. Yeah. Nah, walaupun beliau tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka satra masjidil haram. Nah, kata Allah, sungguh kami telah melihat, nah, engkau menengadahkan wajahmu ke arah langit, ya, menginginkan, nah, kiblatnya ke arah Baitullah. Dan sungguh kami akan hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Maka arahkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Nah, wa isma kuntum fawallu wujuhakum satrah Masjidil Haram. Dan dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke arah Masjidil Haram. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala, ya, merubah arah kiblat yang sebelumnya ke Baitul Maqdis menjadi ke Baitullah, ke arah Masjidil Haram. Nah, dikarenakan ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa kana yujibuhu an takuna kiblatuhu kiblal bait. Akan tapi, ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah Baitullah, orang-orang Yahudi, baik Nasrani, mereka tidak senang. Padahal sebelumnya mereka senang ketika melihat Rasulullah dan para sahabatnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, tapi ketika ada perintah menghadap ke Baitullah, mereka tidak senang. Maka Allah katakan kepada Nabi SAW, "Wala in ataita alladina bi kulli ayatin ma tabi'u kiblata. Wala in ataita alladina utul kitab bi kulli ayatin ma tabi'u kiblata. Wa ma anta bi tabi'in kiblatahum. Wa ma ba'duhum bi tabi'in kiblata ba'd." Dan kalau seandainya engkau, wahai Muhammad, nah, mendatangkan setiap ayat kepada ahlul kitab, niscaya mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblatnya mereka. Dan sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblatnya sebagian yang lainnya. Nah, ini ketika turun ayat yang memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapkan kiblatnya ke arah Baitullah. Nah, ahlu kitab mereka tidak senang. Bahkan walaupun didatangkan kepada mereka ayat-ayat, niscaya mereka tidak akan mengikuti kiblatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, dan sholat yang pertama dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menghadap ke Baitullah ketika itu adalah sholat asar. Nah, ada beberapa orang sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah selesai sholat, ada seseorang dia keluar, kemudian melewati suatu masjid di mana orang-orang sedang melaksanakan sholat ketika itu dalam keadaan ruku dan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, kemudian orang ini mengatakan, "Sungguh aku bersaksi dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya aku sholat bersama Rasulullah SAW menghadap ke arah Baitullah." Menghadap ke arah Mekah, ke Baitullah, ke Ka'bah. Nah, maka ketika itu mereka memutarkan badan-badan mereka dan menghadap ke arah Baitullah. Nah, di sini juga menunjukkan tentang bolehnya bergerak ketika sholat. Nah, untuk melakukan perkara yang sangat penting. Nah, bahkan para ulama di Ansyib bin Sayyid rahimahullah ta'ala menyebutkan gerakan-gerakan ketika seorang dalam sholat. Nah, ada gerakan yang sifatnya wajib. Ini gerakan yang berkaitan dengan sahnya sholat. Nah, seperti halnya ketika seorang sholat menghadap ke arah selain kiblat. Kemudian diingatkan bahwasanya arah kiblatnya itu salah. Harusnya ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri, misalnya, atau ke belakang. Sementara dia sholat ke depan. Nah, maka wajib baginya untuk melakukan gerakan dalam sholat tadi. Yang asalnya tidak menghadap kiblat, nah, dia wajib untuk bergerak menghadap ke arah Ka'bah atau kiblat. Ini gerakan sifatnya apa? Wajib. Berkaitan dengan sah atau tidak sahnya sholat. Nah, atau ketika seorang sholat misalkan, dia teringat pada pecinya ada najis. Nah, sementara di antara syarat sahnya sholat itu suci dari hadas ataupun najis. Baik tempat, badan atau pakaian. Nah, maka dia wajib bergerak ketika itu. Bergerak, nah, untuk melepaskan pecinya. Ini termasuk gerakan yang wajib dalam sholat. Nah, Yang kedua ada gerakannya sifatnya mustahab. Sunnah. Ya. Ini yang berkaitan dengan penyempurna sholat. Nah, untuk menyempurnakan sholatnya. Ya. Kalau dia tidak melakukan gerakan tersebut, tetap sholatnya sah. Akan tapi sebagai penyempurna sholatnya. Nah, maka disunahkan dia melakukan gerakan tersebut. Ya. Nah, yang ketiga, gerakannya sifatnya mubah. Ya. Gerakan yang sedikit, tapi ada kebutuhan. Ini mubah-mubah saja. Sedang sholat misalkan. Nah, ya, dia gatal. Ya, dia garuk misalkan. Ya. Gerakan sedikit, tapi ada hajah, ada kebutuhan. Ini boleh-boleh saja. Ya. Atau gerakan yang banyak tapi darurat. Nah, gerakan banyak tapi darurat. Ini pun boleh-boleh saja. Ya. Misalkan di hadapannya ada ular. Nah, sedang sholat dia singkirkan ular tersebut. Nah, gerakannya kan banyak. Mungkin dia ngambil apa, ya, ngambil tongkat atau mungkin ngambil batu atau ngambil yang lainnya untuk mengusir ular tersebut. Nah, Rasulullah berkata, "Uktul aswadain fis shalah." Ya, bunuhlah dua binatang hitam dalam keadaan sholat. Nah, yaitu ular dan kalajengking. Nah, tanpa membatalkan sholatnya. Dibolehkan untuk membunuh binatang tersebut walaupun dalam keadaan sholat. Ya, namanya membunuh binatang ya perlu gerakan tadi. Ya, walaupun gerakannya banyak, tapi daurat ini tidak membatalkan sholat. Dan boleh-boleh saja dilakukan. Atau di hadapannya ada anak kecil mau jatuh. Nah, dia maju menggerakkan tangannya menolong anak kecil tersebut supaya tidak jatuh. Nah, gerakan yang banyak tapi daurat. Ini tidak mengapa. Ya. Nah, kemudian yang keempat, ada gerakan yang makruh. Gerakan yang sedikit tapi tanpa ada kebutuhan. Ya, gerakannya sedikit tapi enggak ada kebutuhan. Ya, garuk-garuk kepala, apalah enggak gatal kepalanya. Nah, ya, pegang-pegang janggut. Ya, padahal enggak ada apa-apa di janggutnya. Nah, pegang-pegang kumis. Atau misalkan kacamatanya diperbaiki, padahal enggak apa, sudah pas kacamatanya gitu. Nah, ya. Atau bapak kolang suahnya dipegang-pegang. Ya. Nah, yang jelas gerakan yang sedikit, tanpa ada kebutuhan, termasuk gerakan yang makruh dalam sholat. Walaupun sedikit. Kalau tidak ada kebutuhan, makruh dalam sholat. Nah, ya. Yang berikutnya, gerakan yang banyak. Bukan karena darurat. Ya. Ini membatalkan sholat. Hukumnya haram. Ya. Gerakan yang banyak tanpa daurat. Nah. Ya. Sedang sholat tiba-tiba. Ya. Ada layangan jatuh. Wah lari dulu misalkan. Ya. Pawajnya. Nah. Baik lagi sholat lagi. Gerakan yang banyak membatalkan sholat. Nah. Atau lagi sholat dia. Ya. Tangannya dorong. Yang kanan, dorong yang kiri, dorong yang depan. Nah, meja gerakan yang banyak, ya, tanpa ada daurat, ini hukumnya haram. Dan membatalkan sholat. Nah, ya. Berkaitan dengan pembahasan tadi yang kita sebutkan, berkaitan dengan berputar ke arah kiblat. Masuk ke mana ini? Gerakan yang wajib. Ya. Kenapa dikatakan menghadap ke arah kiblat? Termasuk di antara syarat sahnya sholat. Ya. Sehingga kalau kita sholat yang kita duga menghadap ke arah kiblat, nah, tiba-tiba ada orang yang mengatakan, itu bukan kiblat, kiblat ke arah sana. Ya. Maka wajib kita berputar atau bergerak ke arah kiblat. Nah, sebagaimana dalam hadis yang kita bacakan tadi. Nah, ketika para sahabat sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, kemudian ada seorang mengatakan, bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, bersaksi dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya sholat bersama Rasulullah dan menghadap ke arah Ka'bah. Sudah turun ayat yang merubah arah kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis ke arah Ka'bah. Maka seketika itu mereka bersegera. Para sahabat bersegera memutarkan badannya ke arah Ka'bah. Nah, di sini juga menunjukkan tentang diterimanya khabar wahid. Diterimanya khabar dari seorang yang siqah. Walaupun satu orang, tapi kalau dia siqah diterima khabarnya. Tidak seperti pemahaman Mu'tazilah yang mengatakan khabar wahid, kalau berkaitan dengan masalah akidah, dia terima. Nah, ini bantahan kepada mereka, kepada orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengingkari khabar wahid. Nabi SAW diutus kepada kaumnya. Apakah satu rasul atau dua rasul? Seorang diri. Menyampaikan dakwah tauhid. Masalah akidah. Kalau seandainya khabar ahad ini diterima, nah, mungkin akan menjadi alasan orang-orang kufar. Ini satu orang rasulnya, saya akan gak akan menerima. Sehingga khabar ahad, nah, kalau itu siqah, sahih, maka diterima. Baik dalam masalah hukum ataupun dalam masalah akidah. Nah, ada beberapa faedah-faedah dari hadis yang kita bacakan ini. Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Mungkin insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah. Ilahun alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.